syukran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lewat, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab ma ja'a fi taghlidhi fi man 'abadallah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Pada pertemuan yang telah lalu disebutkan beberapa syubhat berkaitan dengan orang yang membolehkan salat di dalam masjid dan sana terdapat kuburan, atau membolehkan membangun masjid di atas kuburan, atau membangun kuburan di dalam masjid. Di antaranya adalah mereka berhujjah atau beralasan bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjidnya, di Masjid Nabawi. Taib. Apa jawaban atas syubhat ini? Abu Sofa, bagaimana kalau ada yang mengatakan, ada gak orangnya? Oh gak ada pak, sengaja pada Abu Ilham aja lah. Abu Ilham, kuburan Nabi ya, bukankah kuburan Nabi ada di Masjid Nabawi? Bagaimana bantahannya? Kalau mengatakan tidak boleh membangun kuburan di atas atau masuk atau apa membuat kuburan di dalam masjid atau membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan, bukankah kuburan Nabi ada di dalam Masjid Nabawi? Ya, pindahlah. Parasto. Nah, ya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikuburkan tidak di dalam masjid, tetapi di hijrnya di kamar atau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian pada zamannya Al-Walid bin Abdul Malik, ketika pelebaran Masjid Nabawi mengarah ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun bukan dalil ya. Dalam keadaan juga di sana diupayakan ya, dibuat tiga lapis dinding ya, sehingga tidak memungkinkan seorang salat menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di sana syubhat yang lainnya. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya sebagaimana antum ketahui pada taklim sirah ya, bahwasanya kuburannya Nabi Allah Ismail alaihi salam fil hijr min al Masjidil Haram, berada di Masjidil Haram. Mereka mengatakan, bukankah kuburan Nabiullah Ismail juga ada di Masjidil Haram, ini fil hijr. Al-jawab lam yusbit fi hadithin marfu anna Ismail wa ghairahu mil anbiya dufinu fi Masjidil Haram. tidak ada hadis yang sahih, yang marfu', ya, bahwasanya Nabi Allah Ismail dan juga yang lainnya dari para anbiya mereka dikuburkan di Masjidil Haram. Tidak ada hadis yang sahih, yang marfu'. Hanya saja di sana ada sebagian asar yang juga tidak bisa dijadikan hujah. Adapun hadis yang marfu', yang sahih, tidak ada. Lau salamna ana qabra Ismail wa ghairuhu fihi. Anggaplah misalkan kita terima pendapat mereka bahwasanya Nabi Allah Ismail dan yang lainnya, misalkan dari para anbiya, ada yang dikuburkan di Masjidil Haram, anna qabrahu ghairu zahirah wala barizah, bahwasanya kuburan mereka sudah tidak tampak, sudah tidak terlihat, ya. Artinya sudah lagi tidak dalam bentuk kuburan gitu. Hanya saja kalau kita anggap terima dalil mereka, ya, mereka dikuburkan di sana, dikebumikan di sana, tetapi sudah tidak lagi dalam bentuk kuburan, sudah tidak ada kuburannya. Karena pada hakikatnya, ya, bumi ini kuburan memang, ya. Kalau kemudian secara mutlak dilarang, ya, tidak ada tempat, satupun tempat yang diperbolehkan untuk sholat, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam najal ardu kifata ahya aw amwata, ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini kifata, tempat berkumpul bagi yang hidup maupun yang telah mati. Qala Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi mengatakan, batnuha li amwatikum wa dhuhruha li ahyakum. Dalamnya bumi ini untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, sedangkan permukaannya untuk orang yang hidup. Nah, dan yang kuburan yang dilarang di sini adalah kuburan yang zahirah, barizah, yang nampak, yang terlihat, memang itu kuburan. Artinya diketahui itu adalah kuburan. Sebagaimana disebutkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam Tahdhirus Sajid. Bukan sekedar, ya, di tempat tersebut, ya, ada atau pernah ada orang dikubur, tapi nggak tahu di mana kuburannya, artinya tepatnya di mana, bukan seperti itu. Oh, di sini dulu ada orang mati dikuburkan di sini, di mana, yang udah nggak terlihat kuburannya, bukan seperti itu. Yang terang di sini adalah kuburan yang zahirah, yang barizah. Nah, itu, ya, pertama jawabannya adalah tidak ada hadis yang sahih, yang marfu', dalam masalah ini, dalam masalah bahwasanya Nabi Allah Ismail dikuburkan di hijrnya atau di Masjidil Haram. Anggaplah kita terima pendalilan mereka, ya, asar-asar tersebut, ya, maka kita katakan yang dilarang, kuburan yang dilarang di sini adalah yang zahirah barizah, bukan sekedar seorang dikuburkan di tempat tersebut dalam keadaan tidak jelas kuburnya di mana. Ya, nah. Kemudian juga di antara syubhat mereka adalah binau Abi Jandal masjidan ala qabri Abi Busair, bahwasanya Abu Jandal, ya, dia atau beliau membangun masjid di atas kuburan Abu Busair atau Abu Basir. Abu Basir. Ini hadisnya panjang berkaitan perjanjian Hudaibiyah, yang salah satu isi perjanjiannya adalah kalau ada penduduk Mekah ya, yang mereka kemudian pergi ke Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib mengembalikan penduduk atau orang tersebut ke Mekah. Pada saat itu Abu Jandal dan Abu Bashir mereka sudah Muslim tetapi tinggal di Mekah sana, ya. Kini tidak ikut hijrah. Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, kemudian mereka pun setelah perjanjian Hudaibiyah mereka pergi ke Madinah, tetapi karena adanya perjanjian tersebut ya, mereka akhirnya ditolak atau dikembalikan ke Mekah ya, karena mereka tidak mau disiksa atau disakiti oleh orang-orang musyrikun. Mereka pun dan bersama sekitar 30 orang yang lainnya tidak kembali ke Mekah, tetapi tinggal di satu tempat antara Mekah dan Madinah. Di sana mereka mengganggu orang-orang musyrikun. Mengganggu musyrikun Quraisy yang melewati tempat tersebut, merampoknya, mengambil hartanya, membunuhnya dan sebagainya. Sampai akhirnya musyrikun Quraisy merasa terganggu dengan mereka dan meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya menerima mereka. Maka Nabi pun menulis surat kepada Abu Jandal dan teman-temannya. Tapi ketika surat tersebut sampai, Abu Bashir dalam keadaan sudah meninggal. Ini hasilnya. Kemudian di sana disebutkan ya dalam suatu lafad bahwasanya Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Bashir. Walakin al-hadis ghairu sahih. Tetapi hadis yang di sana ada penyebutan bahwasanya Abu Jandal membangun masjid di atas kuburan Abu Bashir tidak sahih. Bal mu'dal. Apa itu mu'dal? Isqatu rawiyani mutawaliyani. Adanya rawi yang hilang, dua orang rawi yang hilang secara mutawalian berturut-turut. Ini hadis mu'dal, ya, dihukum hadis yang dhaif. Tapi hadis dengan lafal ini mu'dal, artinya dhaif. Ini lafal bana ala qabrihi masjidan. Balam yadkur hadis fi sahih Bukhari. Bahkan Al-Imam Bukhari yang juga meriwayatkan kisah ini tidak menyebutkan ya lafaz ini. Tidak menyebutkan lafaz ini. Dia menunjukkan lafaz tersebut lafaz yang tidak sahih. Allah alam bisawab. Itu di antara beberapa subhat yang disebutkan oleh orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya bolehnya membangun masjid di atas kuburan ataupun sebaliknya. Tayyib. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Bab ma jaa anna ghuluwa fi quburi salihin yusiruha awsanan ta'budu min dunillah. Bab tentang penjelasan tentang ghulu pada kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya awsanan, menjadikannya berhala, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ishtada ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta-nya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ishtada ghadabullah ala qaumin, sungguh besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala atas suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal, ya. Min hadis 6. Tetapi di sini ada penguat yang lainnya dari hadis Zaid bin Aslam yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Al-Mishkah. Wal ibn Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afaraitumul Lata wal Uzza qala kana yalutu lahum sawiq famata fa'aqafu ala qabrihi. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir dengan sanadnya, Imam Ibn Jarir Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari sahibu tafsir, ya, wa tarikh wal ahkam. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir dengan sanadnya, ya, Ibn Jarir sini adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari sahibu tafsir. Naam. An Sufyan, Sufyan di sini adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. An Mansur, Mansur bin Mu'tamir, Mansur bin Al-Mu'tamir bin Abdul As-Sulami, thiqatun sabtun faqihun. Naam. An Mujahid, Mujahid bin Jabir imamun fit tafsir. Ketika beliau menafsirkan ayat afaraitumul Lata wal Uzza, ya, maka terangkanlah kalian tentang Lata dan Uzza. Qala, maka Mujahid mengatakan, ketika menerangkan tentang Lat, kana yalutul lahumus sawiq, dahulu Lata ini adalah yalutu lahum sawiq, ya, orang yang dia membuat sawiq, ya, adonan tepung yang dibuat untuk mereka untuk para jamaah haji, sebutkan famata kemudian meninggal, fa'akafu ala qabrihi, maka orang-orang pun mereka beretikaf, ya, sering berkumpul di sisi kuburannya. Wa kadza qala Abu Jauza an Ibn Abbasin kana yalutu sawiqal lil haj. Demikian juga dikatakan oleh Abu Jauza Wais bin Abdullah Ar-Rib'i an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, kana yalutu sawiqal lil haj, ya, seseorang yang dia itu membuat adonan tepung, ya, untuk para jamaah haji. Kemudian wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur, zairatil qubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajida wasuraj. Rawahu al-Sunan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur, para wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan atau membuat masjid-masjid di atas kuburan, wasuruj, dan menjadikan atau membuat lampu-lampu di atas kuburan. Rawahu al-Sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Sunan. Ini diriwayatkan oleh al-Arba'ah. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari matan Kitab Tauhid. Insyaallah syarah dari hadis-hadis tersebut kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.